بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله رحمكم الله، sebagaimana dari tema sesi yang ketiga dari kajian ini, sebuah kajian yang bertemakan suamimu adalah nerakamu dan surgamu. Sesungguhnya tema ini merupakan sebuah penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala akan kita lewati di tengah kajian kita. Hadis yang ditujukan tatkala itu kepada seorang sahabi, kepada salah seorang wanita, kepada salah seorang istri dari kaum mukminin, agar mereka menunaikan hak-hak suami mereka. Dikarenakan begitu besarnya hak suami tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan suami itu merupakan sebab di antara sebab-sebab yang akan menentukan akhir dari keadaan seorang istri sepeninggal kematiannya meninggalkan dunia ini. Apakah ia akan kembali? Apakah ia akan menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan keridhaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghuni syurga, ataukah sebaliknya ia akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang kemudian dicampakkan dan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya yang dipenuhi dengan siksaan dan azab yang sungguh teramat pedih, yang siksaan neraka paling ringan itu adalah sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan minan nar yaghli minhuma dimaghuhu na'udhu billahi minan nar wa annahu yara annahu ashadun nasi azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mensifati tentang seorang penduduk neraka di sebuah riwayat disebutkan yang dimaksud dengan orang ini adalah Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana siksaan neraka yang paling ringan itu, yaitu adalah seorang lelaki yang diletakkan di tengah kaki, di tengah bagian kakinya, yaitu bagian yang tidak menginjak tanah, akhmas qadamain, diletakkan pada bagian tersebut dua bara dari api neraka. Maka oleh karenanya mendidihlah otak orang tersebut dengan siksaan yang begitu besarnya. Dengan siksaan yang demikian itu, orang tersebut menyangka bahwa dia adalah orang yang paling keras dan paling besar siksaannya di neraka. Dan tetapi sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang demikian itu siksaannya adalah orang yang paling ringan siksaannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah. Dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap seorang istri, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan suami tersebut di antara salah satu sebab dari sebab-sebab yang akan menentukan keadaan akhir seorang istri atau seorang wanita. Bila mana ia telah mengetahui hak-hak suaminya, kemudian ia pun menunaikan hak-hak tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan kenikmatan dan keridhaan dari Allah, menjadi penghuni surga. Dan demikian pula sebaliknya. Bila mana seorang wanita, seorang istri durhaka terhadap suaminya, melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, bahkan menyia-nyiakan hak-hak suaminya, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan ganjar yang setimpal untuk dijerumuskan wanita tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang akan kita kaji pada sore hari yang berbahagia ini kita ambilkan dari kitab Dif'ul Masya'ir fil Hayati wa Zawjiyah. Berkata al-muallif hafizahullah, haqquz zawj, bab tentang hak-hak suami. Walaupun sesungguhnya sang istri juga memiliki hak, karena masing dari salah satu atau dikarenakan masing-masing darinya memiliki hak dan kewajiban, manakala salah satu di antara dua pihak ini, sang suami ataupun istri, memahami apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi hak suami atau istrinya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan langgeng kehidupan rumah tangga itu. Bahtera kehidupan pun akan berjalan dengan semestinya, yang dipenuhi dengan mawaddah dan sakinah, yang dipenuhi dengan rasa cinta, rasa sayang, rasa memahami dan rasa menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga muskilah rumah tangga pun semakin menipis sehingga problematika rumah tangga pun semakin mengecil. Ya, yang namanya salah faham di antara dua belah pihak mesti akan terjadi. Akan tetapi semua itu bisa diminimalkan dengan salah satu di antara keduanya mengerti apa hak salah satu dari keduanya dan apa pula yang menjadi kewajibannya. Hanya saja dikarenakan tidak cukupnya ruang waktu yang ada, maka kita hanya menjelaskan hak seorang suami. Dan mungkin jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini, kita pun akan menyebutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hak seorang istri terhadap suaminya. Qala al-muallif Inna haqq az-zawj 'ala zawjatihi la'azim فهو أعظم من حق الوالدين. Sesungguhnya hak seorang suami atas seorang istri sungguh sangatlah besar. Bahkan hak seorang suami itu lebih besar daripada hak kedua orang tua sang istri. فلا تؤدي حق ربها فلا تؤدي حق ربها حتى يؤدي حق زوجها. Dan seorang istri belum dikatakan telah menunaikan hak Allah, telah menunaikan hak Rabb-nya sampai ia menunaikan hak suaminya. Sebagaimana hal yang senada sebelumnya telah dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa, beliau mengatakan laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aujaba min haqqiz zauj. Kata beliau rahimahullah, tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan seorang istri setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suami istri tersebut. Dalla ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu ditunjukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha. Hatta tu'addi haqqa zawjiha. Walau sa'alaha nafsaha. Wahia ala qatabin lam tamna'hu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan dan demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, belumlah seorang wanita, seorang istri teranggap telah menunaikan hak Rabb-nya sampai wanita tersebut menunaikan hak suaminya. Bahkan sampai-sampai kalau sang suami meminta kepada sang istri untuk melayaninya dalam keadaan sang istri sedang berada di atas sebuah tunggangan. Ya dulu mungkin biasa para sahabiat mengendarai unta yang semisalnya, yang sesuai dengan ukuran mereka, tidak terlalu besar. Maka sang istri pun tidak akan mencegah untuk melayani permintaan suami tersebut. Wa adhafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'at al-mar'ati zawjiha. Wa adhafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'at al-mar'ati zawjaha ila ma'ani al-islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ketaatan seorang wanita, seorang istri kepada suaminya, dijadikan sebagai salah satu dari makna-makna Islam yang mulia. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita senantiasa melaksanakan salatnya yang 5 waktu dan mengerjakan puasa Ramadan yang diwajibkan baginya, dan ia menjaga kehormatan dan kemaluannya, kemudian ia mentaati suaminya, ini yang menjadi syahid ataupun perhatian kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah menyatakan di antara dari makna-makna Islam yang besar, digandengkan hak suami tersebut dengan salat, kemudian berpuasa. Makna-makna Islam yang besar kemudian digandengkan padanya ketaatan seorang istri kepada suami. Maka pada yaumul qiyamah nanti akan dikatakan kepada wanita yang salehah seperti ini, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun engkau kehendaki. Surga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 8 pintu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa 'an al-Husain ibn Mihsan قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Al-Husain bin Mihsan, dia berkata, telah bercerita kepadaku bibiku, dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah urusan. Maka ketika aku telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabatnya, bagaimana keadaan wanita ini? Apakah seorang wanita yang telah berkeluarga? Maka aku pun menjawab, na'am. Benar, saya telah berkeluarga, saya telah bersuami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kaifa antilah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Maka wanita tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma ajaztu anhu. Wanita itu menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepadanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Maka wanita salihah ini pun menjelaskan keadaannya dengan suaminya, bahwa dia tidaklah sedikit pun menyia-nyiakan ketaatannya kepada suaminya dan senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan melayani suaminya tersebut, kecuali pada perkara-perkara yang ia tidak mampu melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fanzuri aina anti min wa innama huwa jannatuki wa naruki." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maka lihatlah di mana kedudukanmu terhadap suamimu tersebut. Hanya saja suamimu itu merupakan syurgamu dan nerakamu." Makna hadis telah kita jelaskan di depan tadi, bahwa seorang suami bisa menjadi sebab bahagianya seorang istri di akhirat kelak nanti, menjadi seorang penghuni syurga. Dan demikian pula sebaliknya, seorang suami pun dapat menjadi bumerang bagi seorang istri sehingga akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa an Qais bin Sa'd qala ataitu al-hirah fa ra'aituhum yasjuduna limarzubanin lahum fa qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ay yasjuda lah. Qala fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni ataitu al-hirah fa ra'aituhum yasjudun limarzubanin lahum. Kata Qais bin Sa'd, suatu hari aku pernah mendatangi sebuah kota di negeri Kufah yang dinamakan dengan Hira. Maka ketika itu aku mendapati penduduk kota tersebut, mereka biasa sujud kepada tokoh dari kaumnya, tokohnya mereka. Maka aku pun berkata, jika demikian keadaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih pantas untuk manusia sujud kepadanya. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakan pengalaman yang aku saksikan di kota Hirah tersebut. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat mereka sujud kepada seorang tokoh mereka, dan engkau adalah Rasulullah, adalah orang yang paling berhak untuk kami sujud kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjudulah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau jika melintasi atau melewati kuburanku, engkau akan sujud padanya?" Qala qultu la. Maka aku pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fala taf'alu. Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu an-nisa ayasjudna li azwajihin lima ja'ala Allahu lahum 'alayhinna min al-haqq." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Jangan kalian lakukan hal tersebut, dan kalau saya mau," kata Rasulullah, "untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku akan memerintahkan para wanita, para istri, untuk mereka sujud di hadapan suami-suami mereka. Dan disebabkan hal tersebut disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi sang istri tersebut hak suaminya yang begitu besar yang harus ditunaikannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibnatin lah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bercerita. Dulu pernah ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putrinya. Faqala ya Rasulullah hadhihi binti aw hadhihi ibnati qad abat an tatazawwaj. Wahai Rasulullah, ini anak perempuan saya. Dia tidak mau untuk saya nikahkan. Faqala lahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk mentaati bapaknya agar mau dinikahkan. Faqalat, "Walladhi ba'atsaka bil haqq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqqu zawj 'ala zawjatihi." Masyaallah. Demikian ini seorang wanita yang terbimbing dengan akidah yang benar. Dengarkan apa kata anak perempuan lelaki tersebut. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau mengkhabarkan kepadaku apakah hak seorang suami terhadap seorang istri." Ya, kalau zaman sekarang bukan ditanya haknya, tapi ditanya maharnya berapa. Nah, berapa juta? Emasnya berapa kilo? Bukan gram lagi, kilo. Nah, ya. Kerjanya di mana? Ya. Nah, kalau pedagang biasa mungkin maaf-maaf saja. Nah. Dan tapi seorang wanita yang salehah, bukan itu pertanyaannya. Karena dia memahami bahwasanya rumah tangga adalah sesuatu yang besar. Rumah tangga membutuhkan untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Rumah tangga membutuhkan tanggung jawab yang besar di antara keduanya. Sehingga penting bagi seorang istri mengetahui apa yang menjadi hak suaminya untuk ia tunaikan sehingga langgenglah perjalanan kehidupan rumah tangga itu. Demikian seharusnya cara berpikir seorang wanita yang salehah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengajarkan dengan bimbingannya yang tidaklah beliau berbicara ma yantiqu anil hawa au la yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha, yang tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap kecuali itu merupakan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan haqquz zauj 'ala zaujatihi. Perhatikan, wahai segenap wanita-wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haknya seorang suami terhadap istrinya adalah seperti allau kanat lahu qurhah, yaitu seperti apabila seorang suami itu terdapat pada bagian tubuhnya luka, falahasatha ma'addat haqqahu, kemudian sang istri tersebut menjilat luka itu, itu pun belum teranggap sang wanita telah menunaikan hak suaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aw intafara man khirahu sadidan aw daman, thumma batala'athu ma addat haqqah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan permisalan yang serupa, dan kalaulah mengalir dari hidungnya nanah ataupun darah, kata Rasulullah, dan sang istri menelannya, sungguh ia belum bisa untuk dikatakan menaikkan hak suaminya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya hak seorang suami itu begitu besarnya bagi seorang istri. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan suami itu menjadi sebab masuknya seorang istri ke dalam surga Allah atau ke dalam neraka Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan, kata Rasulullah, yang sholat mereka tidak melampaui kepala-kepala mereka. Artinya, sholat mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua golongan tersebut diantaranya adalah, abdun abiqa an mawalih hatta yarji'a ilayhim. Golongan yang pertama adalah budak yang lari dari tuannya, kabur, sampai ia kembali kepada tuannya. Dan golongan yang kedua adalah, perhatikan, wahai ummahatil muslimin, wahai para istri-istri yang salihah, perhatikan bahwa golongan yang kedua yang salat-salat mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para istri yang bermaksiat kepada suaminya, membangkang terhadap suaminya, sampai ia kembali kepada ketaatan, mentaati suami tersebut. Maka di antara hak seorang suami terhadap istri, yang pertama adalah antaqbalahu kamahu min haitsuhu bashar. Perkara yang cukup mendasar yang harus difahami seorang istri adalah untuk sang istri tersebut menerima suaminya sebagaimana keadaannya dia adalah seorang manusia, menerima segala apa yang ada padanya, dari kekurangan-kekurangan yang ada padanya, dimaklumi sang suami tersebut. Ayyatuha zaujah, wahai segenap para istri, laqad ikhtarti zaujaki li awwali wahlah. Sungguh engkau telah memilih suamimu itu sebagai suamimu pada kali yang pertama ketika ia melamar dirimu. Wa radiyat bihi, engkau pun menerimanya karena engkau telah mengetahui kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat yang ada padanya, sehingga engkau pun ridha untuk menjadikan ia sebagai suamimu. Wa hasala az-zawaj 'ala kitabillahi wa sunnati rasulillah, sehingga terjalinlah pernikahan tersebut, pernikahan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa ahbabtihi li khisalin a'jabatki fih. Dan tidaklah engkau menerimanya kecuali karena ada perkara-perkara dari dirinya. Ada sifat-sifat dari dirinya yang mengagumkanmu. Sehingga engkau pun mau menerima dia sebagai seorang suamimu atau sebagai calon suamimu. Kan demikian. Ya. Tidaklah seorang wanita akan menerima seorang pria yang datang kepadanya melamarnya kecuali tatkala wanita tersebut telah mengetahui kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia yang dikagumi oleh wanita tersebut. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ya walaupun dengan kekurangan, segala kekurangan dari pria tersebut. Ya mungkin dari sisi penampilan, ya nilainya 7 ke bawah misalkan. Ya. Tapi dia seorang yang demikian dan demikian. Sampai wanita tersebut pun akhirnya menerima lelaki itu menjadi suaminya. Naam. Thumma ba'da dhalika ya'ti syaitan yudhiru laki uyubah. Kemudian tatkala mulai berumah tangga, tentunya syaitan pun tidak akan tinggal diam. Tidak akan senang apabila seorang suami atau sepasang suami istri berjalan di bahtera rumah tangga yang penuh dengan kecintaan, kebahagiaan, kasih sayang di antara keduanya. Syaitan pun akan berusaha pada setiap waktu untuk merusak, meretakkan rumah tangga tersebut dengan berbagai upaya dan usaha yang ia lakukan. Bahkan di kali pertama, seorang pria hendak melamar seorang wanita, syaitan pun telah berusaha untuk menggagalkan usaha itu. Faedah ini Anda dapatkan dari seorang ikhwah Al-Khair. Dia termasuk murid dan termasuk orang-orang dekatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Sabi rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Sabi pernah mengatakan, jika seorang pria hendak melamar kemudian sampai proses tersebut sampai pada proses nazar, maka ketika atau sebelum ia melihat wanita tersebut, hendaknya lelaki itu memperbanyak berta'awudz kepada Allah dari syaitan. Karena kan kata beliau rahimahullah, syaitan tidak akan tinggal diam untuk kemudian seorang muslim bisa menjadi seorang lelaki yang saleh, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan cara menikah. Maka syaitan pun akan berusaha untuk menggagalkan proses pernikahan tersebut dengan segala upaya dan usahanya, dengan segala macam cara. Yaitu diantaranya adalah kata beliau, ketika seorang lelaki itu melihat wanita itu, maka syaitan jika ia tidak berta'awud, memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, maka kata beliau rahimahullah, syaitan akan memburukkan pandangan sang lelaki tersebut terhadap wanita itu. Akan terlihat jelek. Padahal mungkin pada hakikatnya dia adalah naam wanita yang mempunyai rupa. Nah, sehingga sang lelaki pun tidak memiliki hasrat setelah itu. Nah, karena jujur saja, tabiat seorang lelaki ingin mendapatkan istri yang sesuai dengan keinginannya. Nah, demikianlah cara-cara syaitan. Nah, di antaranya adalah tatkala rumah tangga tersebut, bahtera tersebut sudah mulai berjalan di awal-awal pernikahan mereka. Yang tadinya sang wanita tadi, sang istri tadi, ketika menerima suaminya, lelaki itu sebagai suaminya, ia terkagum dengan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang baik pada suami tersebut. Nah, dari sisi inilah syaitan kemudian masuk. Ia pun menghembuskan kepada wanita tersebut, menampakkan aib-aib dari suaminya. Syaitan datang dengan membawakan, menampakkan aib-aib suami tersebut. Ya, seorang manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Perkara yang sangat dan sangat dimaklumi sekali. Maka kata beliau, fa'idha'ataka faqulilah, lakin fi kada wa kada min sifatil khair. Jika seorang wanita, ya, ini merupakan obat, resep dari beliau untuk seorang wanita jangan sampai terkena tipu daya syaitan, terjerat dari tipu-tipu daya syaitan. Nah, jika didapati pada seorang istri perasaan demikian, ia melihat, oh ternyata suami saya demikian, oh ternyata suami saya demikian. Dia melihat kekurangan-kekurangan setelah berjalan bahtera rumah tangga tersebut, maka seharusnya seorang istri bisa memahami keadaan sang suami bahwa dia adalah seorang manusia yang juga memiliki kekurangan dan aib. Sama seperti suami istri tersebut juga memiliki kekurangan dan aib. Oleh karena itu, agar rumah tangga tersebut pun senantiasa berjalan dengan langgeng, maka ingatlah ketika setan tersebut membisikkan aib-aib, menampakkan aib-aib suamimu kepadamu, maka ingatlah sifat-sifat yang engkau kemudian terkesima dengan suamimu tersebut sampai engkau menjadikannya sebagai suamimu. Maka katakan pada dirimu, ya walaupun dia demikian-demikian, tapi dia itu orangnya penyabar. Ya walaupun dia demikian dan demikian, tapi dia itu orangnya pemaaf. Ya walaupun demikian dan demikian, tapi dia itu orangnya suka memberi, tidak pelit, memberikan perhatian kepada saya. Maka syaitan pun akan kembali dengan tangan hampa. Kembali dengan kerugian, tidak berhasil untuk mencoba meretakkan rumah tangga, menggoncang sebuah rumah tangga yang sedang berjalan. Wa idza 'ada 'udi 'alaihi bimitsli dzalik. Dan jika pada kesempatan yang lain perasaan itu juga timbul, kemudian ditimbulkan syaitan, dimunculkan syaitan pada kali yang berikutnya, maka ulangi lagi tips yang seperti ini. Katakan kepada dirimu, oh ya walaupun dia punya aib, saya juga punya aib, tapi dia adalah orang yang demikian dan demikian. Ingat kebaikan-kebaikan yang membuat kamu kagum dengannya. Maka syaitan pun akan kembali dengan tangan yang hampa. Demikian terus. Wa tadhakkari qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nas kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Ingat kata pengarang kitab, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaman nas, sesungguhnya manusia itu, kata Rasulullah, seperti sekumpulan onta-onta yang banyak, ratusan onta, yang jarang sekali didapati padanya sebuah seekor onta yang siap, sebuah seekor onta yang bisa dijadikan tunggangan yang bagus. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. mesti memiliki kekurangan dan aib. Sehingga jika kamu mendapati pada suamimu sifat-sifat ataupun aib-aib yang tidak kamu senangi, maka ketahuilah sungguh telah ada padanya sifat-sifat kebaikan. Maka kembalikan kekurangan-kekurangan itu kepada keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Sesungguhnya kesempurnaan itu sangat jarang didapati pada seorang. Bagaimanapun keadaannya, mesti ada kekurangan. Naam. Ini merupakan di antara hak seorang suami terhadap istrinya. Untuk sang istri bisa menerima sang suami dengan keadaan yang ada padanya. Bisa memaklumi sang suami dengan kapasitas dia sebagai seorang suami yang demikian itu. Kemudian hak suami yang kedua adalah antakuna lahul qawwamah 'alaiha. Hendaknya suami itu dijadikan pemimpin bagi sang istri. Qawamatur rajul 'alal mar'ati haqqun min huquqihi 'alaiha. Dan sifat kepemimpinan seorang suami terhadap istri ini merupakan salah satu di antara hak suami terhadap istrinya. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayatnya, sesungguhnya para suami itu merupakan pemimpin yang akan mengayomi, menjaga, melindungi para wanita. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalangan lelaki menjadi pemimpin wanita? Ya, dikarenakan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah melebihkan mereka. Telah melebihkan kalangan lelaki dari kalangan wanita dengan beberapa perkara yang tidak dimiliki para wanita. Dan juga dengan apa yang mereka telah infakkan dari harta kepada para istri tersebut. Waliqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah setiap kalian merupakan pemimpin dan akan ditanyakan dengan kepemimpinannya tersebut. Maka seorang presiden, seorang imam besar, seorang imam presiden adalah seorang pemimpin yang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti terhadap rakyatnya. Demikian pula seorang lelaki, seorang suami, maka ia akan menjadi pemimpin pada keluarganya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang wanita, seorang istri akan menjadi pemimpin di rumahnya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat nanti. Demikian pula seorang pembantu akan menjadi pemimpin yang akan menjaga harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari amanah tersebut. Dan setiap kalian adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Wa mata takhalla ar-rajulu an qawamati ala ahlihi infalat az-zimam wa usnil amr ila ghairi ahlihi. Maka kata beliau, manakala sebuah kepemimpinan itu telah kosong dari seorang lelaki, telah kosong, tidak dimiliki seorang suami, maka akan lepaslah tali kekang yang akan menjaga kelanggengan sebuah keluarga. Maka akan distandarkanlah, diberikanlah sebuah perkara, yaitu kepemimpinan itu, kepada yang bukan ahlinya. Fa'asbahati zawjah al-amirah an-nahiyah. Maka keadaan pun menjadi berbalik. Jika kepemimpinan itu tidak dipegang seorang suami yang mengayomi, melindungi, mengasihi istrinya, maka tali kekang pun akan dipegang oleh sang istri. Dialah yang akan menjadi pemimpin, yang memerintahkan dan yang melarang. Nah, mungkin ada istilah apa? Suami takut istri. Ya. Nah, ini apabila telah apa? Telah berubah kepemimpinan itu dari enam tangan suami. Nah, wa tadibbul masyakil baina zaujain. Nah, jika demikian, jika berbalik keadaannya dalam sebuah rumah tangga, sang istri yang mengatur sang suami, kamu tidak boleh demikian dan demikian, kamu harus demikian dan demikian, maka disinilah timbul di antara celah-celah yang timbul darinya, muncul darinya problematika rumah tangga tersebut, masalah-masalah rumah tangga. Wa tufqadu sa'adah war rahah an-nafs nafsiyah, dan akan hilang yang namanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa jika telah berbalik keadaannya. Tentunya seorang lelaki jika ingin menikah, yang dia cari adalah ketenangan jiwanya setelah ketenangan jasmaninya. Nah, di antara sebab akan hilangnya ketenangan tersebut apabila telah berbalik keadaan, sang istri yang akan menjadi pengatur, yang mengatur keadaan suaminya. Kamu demikian, demikian, demikian. Tidak boleh demikian, demikian. Nah. Dan yang ada dalam rumah tersebut adalah kekeringan. Tidak tumbuh yang namanya kasih sayang, kemudian rasa cinta, mencintai, dan yang lainnya. Juga di antara hak seorang suami terhadap istrinya adalah untuk sang suami atau sang istri membantu sang suami tersebut dalam mempersiapkan segala kebutuhannya, atau bahkan membantu sang suami untuk mencari nafkah. Arti mempersiapkan perkara-perkara yang sang suami tersebut dengannya melaksanakan tugasnya mencari nafkah. Disebutkan sebuah hadis yang panjang kan, tapi nah, kita cukupkan dengan apa yang disebutkan dari hak tersebut. Dan demikian pula di antara hak suami adalah tidaklah seorang wanita, seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari sang suami. Tidak boleh baginya keluar tanpa izin suaminya tersebut. Laisa lil mar'ah an takhruja min baitiha ila bi idzni zawjiha wa hatta law kana khurujuha li ada'i shalah fil masjid. Ya, walaupun dia keluar hendak melaksanakan salat di masjid, maka juga harus dia meminta izin kepada sang suami. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dengan hiasan, perhiasan-perhiasan orang-orang jahiliyah. Nah, inilah hukum asal seorang wanita, yaitu al-istiqrar, yaitu untuk senantiasa menetapi rumahnya. Naam. Dan diperbolehkan bagi seorang suami untuk melarang istrinya keluar dari rumah jika ia tidak izin dengan suaminya. Jika suami tersebut mengetahui ia akan keluar tanpa izin, maka baginya lah untuk melarang istri tersebut. Dan demikian pula apabila ia hendak menghadiri sholat di masjid dan ia meminta izin kepada sang suami, maka baginya lah untuk memberikan izin sang istri tersebut, walaupun yang afdal bagi seorang wanita tentunya adalah sholatnya di rumahnya. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah, beberapa faedah ataupun hak-hak seorang istri, walaupun masih menyisakan beberapa faedah yang terkait dengan hak seorang suami terhadap istrinya, tetapi tidak cukup waktu untuk kita menyampaikan ini semua karena keterbatasan yang ada, sehingga kita cukupkan kajian kita pada sesi yang ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan ya, mungkin pertanyaan ini lebih pantas dijawab oleh asatidzah yang ada di sini. Nanti biar diberikan pada asatidzah yang ada untuk menyampaikan nasihat yang disebutkan tadi. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan saja pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.